bisa terima diriku apa adanya. Kaulah yang selalu ada, temani diriku dengan setia saat takutku sedang melanda. Kau selalu bilang semua tak apa, katamu aku sempurna. Saat yang lain tak ingin mengakuinya, dan akhirnya pernah.